perempuan gendut itu bercelana terpal, berbaju belacu, rambut ikal berketombe, bibir poles merah pucat, tatapan matanya jalang. Perempuan gendut itu pecandu cerutu, berdiri sendiri di bawah rambu perboden, simpang kanan jalan sunyi tamblong. Gelisah menanti para teladan tiba, tua bangka dan yang muda belia, yang setiap saat datang menjinjing rindu pada kenikmatan surga dunia, yang semu semu. Perempuan gendut itu perempuan malam yang kotor dan liar, patah hati jual diri, lelang cinta meski kusta, tapi aku cinta dia. Tapi aku cinta dia.